Kalau kotoran yang keluar dari vagina seperti keputihan, apakah membatalkan wudhu? Ini Allah alam yang khilaf di antara ulama tentang masalah batal atau tidaknya ya. Yang mengatakan batal karena dianggap cairan keluar dari kemaluan. Tapi Allah alam yang saya tahu dan saya berpegang pendapat yang tidak batal. Ya karena itu sama dengan keluarnya sesuatu yang sifatnya luka kayak tadi darah istihadhah misalnya. Darah keluar juga tapi tidak ada masalah gitu kan. Jadi ini dia seperti luka saja, dia bukan darah, dia bukan apa-apa, dia hanya luka, mungkin seperti nanah dan seterusnya. Ini ada pendapat yang mengatakan tidak batal, ada yang pendapat yang mengatakan batal. Tapi saya pribadi, saya bilang tadi, cenderung insya Allah ini tidak termasuk yang membatalkannya. Ini pertanyaan hampir sama ya, apakah keputihan membatalkan wudhu? Tadi saya bilang, pendapat. Ada pendapat yang mengatakan batal, ada karena itu dianggap cairan keluar dari kemaluan, dan ada pendapat yang mengatakan tidak batal, gitu kan? Karena dianggap dia hanya luka, ya, cairan luka. Tapi kalau dia keluar pada saat sedang sholat, maka itu lebih aula, lebih baik dia mengulanginya, dia mengulangi sholatnya. Allahu a'lam. Sama dengan orang kalau lagi sholat kemudian dia merasa keluar sisa sperma, maka harusnya dia mengulangi sholatnya.